الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد Ikhwan fil din, azakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita. Baik. Di Sahih al-Bukhari, di Kitabun Nikah, baik. Tabarakallahu fikum. Faedah yang bisa kita ambil, dimatikan saja kalau memang. Faedah yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, dari hadis yang panjang kemarin, hadis Umar radhiyallahu taala anhu. Setelah kita bacakan sebagian faedahnya, berikutnya adalah wafihi as-sabru ala zaujat wal igdha'an khitabihinna wa safhi amma yaqa'u minhunna min zalalin fi haqqil mar duna ma yakunu min haqqillahi ta'ala. Yani bersabar dengan kondisi para istri wal igdha min an khitabihinna wasabhi, yani bersabar pula dengan perkataan mereka wasabhi amma yaqau minhunna, memaafkan apa yang terjadi dari mereka, dari ketergelinciran, kesalahan. Tentunya kalau itu berkaitan dengan hak suami, ya semestinya suami memaafkan. Duna ma yakunu min haqqillah, bukan pada urusan yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika istri melanggar hukum Allah, tentunya dinasihati, diingatkan, barakallahu fikum, diluruskan. Tapi kalau itu menyangkut suami, mungkin suami bisa memaafkan. Barakallahu fikum, ada mungkin sedikit kata-kata yang kasar atau apa. Wallahul musta'an. Taib. Taib, berikutnya faedahnya adalah, yakni tadi itu faedah yang pertama tadi adalah bab isyratun nisa, bab berlaku baik, bergaul baik dengan istri atau keluarga. Berikutnya faedahnya adalah fihi jawazu ittikhadil hakim indal khalwati bawaban yamna'u man yadkhulu ilaihi bighairi idznihi. Bolehnya bagi penguasa atau pemerintah untuk mengadakan bawab. Bawab ini sebagai pengawal atau barakallahu fikum, ya pengawal yang mengawal hakim tersebut, menjaganya, terkhusus kalau hakim itu pengen bersendirian, barakallahu fikum, sehingga tidak sembarang orang masuk menemuinya kecuali melewati para penjaga ini, melewati para barakallahu fikum pengawal-pengawal. Karena barakallahu fikum, untuk mengangkat seorang pemimpin itu sangatlah susah. Sangatlah susah, butuh proses. Terkadang prosesnya panjang. Sehingga begitu sudah terangkat satu, kelas itu yang dijaga. Barakallahu fikum. Karena banyak orang-orang yang menginginkan kematiannya, melengsarkannya, dan menginginkan kedudukannya. Barakallahu fikum. Ada orang yang pengen kudeta, ada pengen untuk menjelakakannya, pokoknya banyak saja. Barakallahu fikum. Maka perlu dijaga, perlu diawasi, perlu dikawal. Wa yakunu qawlu Anas al-Ma'di fi kitabil janais fil mar'ati allati wa'adhaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam falam ta'rifu thumma ja'at ilayhi falam tajid lahu bawabin mahmulan ala al-awqat allati yajlisu biha lin-nas. Adapun hadis yang telah kita lewati di babul janais, hadis Anas tentang perempuan yang dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburan, isbiri wahtasibi, wahai sang perempuan, hendaknya kau bersabar dan mencari pahala di sisi Allah dengan musibah yang menimpa engkau ini. Perempuan itu hanya mengatakan ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Jauhlah, menyingkirlah engkau dari aku karena engkau tidak ditimpa musibah seperti apa yang menimpaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya lewat setelah menasihati, dan setelah perempuan itu menimpali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu Rasulullah lewat, orang pun mengatakan, mengingatkan perempuan itu bahwa yang menasihati engkau tadi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan itu segera datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata perempuan itu tidak mendapati pengawal. Tidak mendapati pengawas. Kata Al-Hafidz di sini bahwa boleh jadi memang waktu itu adalah waktu yang memang Rasulullah duduk untuk menemui orang-orang. Karena seorang hakim ada jadwal, ada waktu yang dia duduk untuk menemui siapa saja yang memiliki kepentingan dengannya. Melaporkan, mengeluhkan tentang sesuatu. Wallahul musta'an. Faham barakallahu fikum. Jadi hadis Anas yang berkisah tentang perempuan yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak terjadi pengawalan, penjagaan, ini memungkinkan bahwa pada saat itu memang waktunya Rasulullah untuk menerima tamu, menerima orang-orang yang akan datang menghadap beliau. طيب وقال المهلب وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته عند الأمر يترك من جهة أهله. Kata المهلب, semestinya seorang imam, seorang penguasa, dia bersendirian, tidak keluar dari rumahnya, barakallahu fikum, untuk bertemu dengan teman-temannya dan orang-orang khususnya ketika dia ada urusannya dengan keluarganya. Baik. Sampai urusan keluarganya itu selesai. Sampai amarahnya hilang. Agar supaya penguasa ini keluar menemui orang-orang dalam kondisi wajah cerah ceria, mumbasitul wajh. Mumbasitun ilaihi. Dalam kondisi sudah segar, sudah enak, sudah ceria. Jangan dia baku marah dengan istri di rumah, kemudian keluar menemui orang-orang dalam kondisi belum tenang hatinya dan belum turun amarahnya. Boleh jadi dia melampiaskan amarahnya di tempat yang lain. Wala haula wala illa billah. Fa innal kabira idza ihtajaba lam yuhsin atau lam yasid dukhul ilaihi bighairi idnin walau kana alladhi yuridu ay yadkhula jalilul qadri wa adhimul manzilati indahu. Demikian juga final kabir, orang besar, orang penting, penguasa, kalau idah tajabah dia bersendirian, tidak pantas untuk ditemui oleh siapa-siapa. Baik. Walaupun yang mau menemuinya ini adalah orang yang juga memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, seperti Umar radhiyallahu taala anhu, jalilul qadr adimul manzilah. Tapi kondisi yang seperti ini tidaklah boleh beliau langsung masuk tanpa dengan seizin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi ar-rifqu bil ashar wal haya minhum idza waqa'a lirajuli min ahlihi ma yaqtadi mu'atabatuhum. Wa fihi ar-rifqu bil ashar wal haya minhum, berlaku lembut terhadap ashar. Ashar ini iparan, barakallahu bikum, atau mantu, barakallahu bikum. Karena Umar karena Rasulullah SAW mantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hakata. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan mantunya Umar radhiyallahu taala anhu, kan Rasulullah menikahi Hafsah. Ini musahara ini, perbesanan atau yang lainnya yang serupa dengan ini, barakallahu fikum, ini harus berlaku lembut, arifq wal haya minhum, ada malu. Idh waqa'a lirajuli min ahlihi ma yaqtadi mu'atabatuhum, barakallahu fikum, kalau terjadi pada seorang pada keluarganya yang perlu untuk dikoreksi, perlu untuk diperbaiki. Wa fihi anna as-sukuta qad yakunu ablaq min al-kalam wa afdal fi ba'd al-ahya ahayin. Demikian juga faedah berikutnya, bahwa sukut, berdiam diri, qad yakunu ablaq, boleh jadi lebih mengena, barakallahu fikum, diam, mendiamkan sesuatu, boleh jadi itu adalah sesuatu yang lebih mengena ketimbang berbicara. Baik. Wa afdal, lebih utama, fi ba'dil ahyan, di beberapa keadaan, tidak semuanya tentu, karena memang ada kondisi memang orang harus bicara, barakallahu bikum. Lianna alaihi salatu wassalam law amara gulamahu biraddi Umar lam yajuz li Umar al-aud ila al-isti'dani marratan ba'da ukhra. Falamma sakata fahima Umar min dhalika annahu lam yu'assir raddahu mutlaqan. Lianna alaihi salatu wassalam law amara gulamahu biraddi Umar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-sukut akad yakunu abla fil kalam, berdiam, tidak melakukan komentar, itu lebih mengena terkadang di saat-saat tertentu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya mengatakan kepada budaknya untuk menyampaikan kepada Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerimanya, maka Umar tidak akan minta izin ulang. Karena demikian, Umar tidaklah minta izin ulang. Baik. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diam saja, baik, ya Rasulullah, ini ada Umar minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah, apakah Rasulullah mengizinkannya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, maka budak itu pun keluar menemui Umar dan mengatakan, wahai Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berdiam, tidak mengatakan iya, tidak juga mengatakan tidak. Baik. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam, Umar pun memahami dari itu, ini seandainya Rasul mengatakan tidak boleh, maka sudah cuma satu kali, barakallahu fikum, minta izin, setelah itu tidak boleh lagi. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, maka Umar pun memahami dari itu lam yu'assir raddahu mutlaqan, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidaklah menolak secara mutlak. Asyarilah dalikil mahalab wafi. Jadi Umar akhirnya apa? Minta ulang untuk diizinkan berikutnya sampai 3 kali. Seandainya Rasul mengatakan tidak dari awal, ya sudah, tidak akan lagi, cuma 1 kali itu. Tapi karena Rasulullah SAW diam, maka memungkinkan Umar untuk minta izin ulang. Wafihi anil hajib idha alima man al-izin bisukutil mahjubi lam ya'zan. Demikian juga al-hajib, para penjaga, Hajib ini orang melakukan hijab yang memperantarai seseorang dengan orang yang lainnya, namanya hajib. Idza alima man'ul idzn bisukut, barakallahu bikum, ketika penjaga ini sudah tahu kalau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam berarti tidak ada izin, maka si petugas keamanan ini atau petugas penjaga ini boleh mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengizinkan. Wa fihi masyru'iyatul isti'dani 'ala al-insani wa in kana wahdahu li ihtimali an yakuna 'ala halatin yukrahu al-ittila' 'alayha. Wa fihi masyru'iyatul isti'dani 'ala al-insan, disyariatkannya tetap minta izin kepada seseorang dari wa in kana wahdahu, walaupun cuma dia sendirian. Misalnya kita tahu bahwa si fulan ada di dalam rumahnya sendirian, tidak ada keluarganya, tidak ada istrinya, tidak ada anak-anaknya. Paham rakum? Kita tahu cuma dia sendiri yang ada di dalam. Ayakuna ala halatin, karena boleh jadi, dalam kondisi tidak senang ada orang yang melihatnya. Paham rakum? Tidak senang kalau ada orang yang melihatnya. Jadi tetap harus minta izin. Barakallahu, walaupun cuma sendirian di dalam kamar atau di dalam rumah, tetap harus minta izin. Wa fihi jawazu tikral isti'dan liman lam yu'dan lahu idza raja'a fusul al-idzn. Fihi jawazu tikral isti'dan, di hadis ini juga bolehnya mengulang-ulangi minta izin. Liman lam ya'dan lahu yu'dan lahu, bagi siapa yang tidak diizinkan, kalau berharap suatu saat dia diizinkan. Dan tentunya tidak boleh dia melebihi dari 3 kali meminta izin. Barakallahu fikum. Kalau sudah 3 kali minta izin tidak diizinkan, khas, pulang. Baik. Kama sayati idahuhu fi kitab al-isti'dan fi kisati Abi Musa ma'a Umar. Bahwa isti'dan itu 3 kali, barakallahu fikum. Kalau sudah 3 kali minta izin, tidak ada orang yang menjawab, tidak ada yang mengizinkan masuk, maka khalas, pulang. Tidak boleh. Hatta mereka ada 4 orang atau 2 orang, barakallahu fikum. Bukan 3 kali 2 atau 3 kali 4, bukan. Setiap orang meminta izin 3 kali atau 3 kali batokin, tidak. Baik. Cuma 1 orang, tak. Assalamualaikum. Baik. Siapa anak fulan? Sebutkan. Baik, boleh masuk. Baik, antum dengan siapa? Misalnya. Ya harus dia sebutkan. Ana dengan si fulan. Baik, wa silakan masuk semua. Hakat. Wallahul musta'an. Dan minta izin hanya 3 kali. Dan untuk yang rombongan tetap 3 kali. Wal istidraku. Nah, akan datang nanti pembahasannya di hadis Abu Musa bersama dengan Umar, barakallahu fikum, bahwa Umar sibuk dengan pekerjaannya, kemudian Abu Musa memberi salam 3 kali, setelah 3 kali balik, tidak lagi dia. Kemudian setelah itu Umar selesai dan dia mengatakan, mana tadi Abu Musa? Aku dengar tadi dia memberi salam. Baik. Kata Abu Musa setelah diketahui, setelah didapati, wahai Abu Musa, kenapa engkau pergi? Kata Abu Musa, ya Rasul, ya Amirul Mukminin, aku sudah memberi salam, minta izin 3 kali, karena tidak ada izin, ya karena pergi. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Wal istidraku ala Umar min hadhihi al-qisah lana alladhi waqa'a min al-idni lahu min al-marrati ath-thalithati waqa'a ittifaqan. Walau lam yu'dan lahu falladhi yadhharu annahu kana ya'udu ila al-isti'dani li'annahu sarraha kama sayati bi annahu lam yablughu dhalika al-hukm. Barakallahu bikum. Wa fi anna kulla lidzatin aw shahwatin qadaha al-mar'u fi ad-dunya fa huwa isti'jalun lahu min ni'amil akhirah. Hadis ini juga bahwa semua kelezatan atau syahwa yang ditunaikan, yang didapatkan oleh seseorang di dunia ini, maka itu adalah isti'jal Taib. Maka itulah nikmat akhirat yang disegerakan untuk seseorang. Wa annahu law taraka dhalika la adkhara lahu bil akhirah. Taib. La adkhara lahu fi dhalika. Dan kalau orang taib barakallahu fi. Intinya begini. Semua kenikmatan yang kita rasakan, yang kita dapatkan di dunia ini, itu adalah kenikmatan akhirat yang kita segera, yang Allah segerakan untuk kita. Artinya, barakallahu fikum, kalau kita tidak menikmatinya, barakallahu fikum, kita tidak menikmati kenikmatan-kenikmatan itu, barakallahu fikum, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkannya untuk kita di hari akhirat. Dalam artian mungkin dia miskin, kan demikian. Dia miskin atau dia tidak nikmati kenikmatan itu. Apalah dari kenikmatan-kenikmatan yang dia tidak rasakan atau kurang, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikannya nanti untuk dia di hari akhirat. Asyara ila dzalika at-tawari wastambata minhu ba'dhum isharul faqr 'ala al-ghina wa khashhi at-tawari wa khashahu at-tawari biman lam yasrifhu fi wujuhihi wa yufarriquhu bi salabi bi subulihi allati amara Allahu bi wad'ihi fiha. Barakallahu bikum. Asyara ila dhalika at-tabari. Ini diisyaratkan barakallahu bikum dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika Umar merasa kasihan dengan Rasulullah karena bangkit dari tempat pembaringannya dalam kondisi badannya terdapat bekas-bekas tikar. Bekas tikar, anyaman tikar, barakallahu fikum. Kalau kita tidur di tikar, ini anyaman tikar, baru kita bangun, itu bekas tikar itu masih nampak di kulit. Itu yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Umar merasa kasihan dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendoakan untuk umatmu agar supaya Allah berikan kecukupan sebagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, Persia dan Romawi, barakallahu fikum. Demikian juga orang-orang Persia yang penyembah api telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan duniawi sementara mereka tidaklah menyembah Allah sebagaimana mestinya. Sementara engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya mengatakan, "Taib hiya lahum fid dunya wa lana fil akhirah." Bahwa dunia itu untuk mereka di dunia ini dan untuk kita di hari akhirat kelak. Barakallahu bikum. Ini yang diambil faedah padanya bahwa ketika seorang itu tidak menikmati dunia, maka Allah akan memberikannya nanti di hari akhirat. Taib barakallahu bikum. Ini disyaratkan oleh Imam At-Tabari wastambata minhu ba'dhum ithar al-faqr. Sebagiannya lagi mengatakan bahwa mendahulukan yakni al-faqr, barakallahu bikum, kondisi sederhana hidup daripada berlimpah. Taib. Wa khassahu At-Tabari biman lam yasrifhu fi wujuhihi. Taib. Wa yufarriquhu fi subulihi allati amara Allahu bi wad'ihi biha. Barakallahu bikum. Selama tentunya dia al-ghina wa khashahu At-Tabari biman lam yasrifhu bi wujuhi. Ini dikhususkan oleh Imam At-Tabari bagi orang-orang yang tidak menyalurkannya di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa amma man fa'ala dhalika fa huwa min manazil imtihan wa sabru 'ala al-mihani ma'a syukri afdal min as-sabri 'ala ad-dharra'i wahdahu. Barakallahu alaikum. Kata beliau, wa amma man fa'ala dhalika fa huwa min manazil imtihan. Barang siapa yang melakukan itu maka itu dalam kondisi sebagai imtihan. Barakallahu alaikum. Imtihan ini ujian dan cobaan. Wa sabru 'ala al-mihani ma'a syukri, yani maksudnya begini, ketika kita diberi kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkannya di jalan-jalan kebaikan, maka itu lebih bagus. Baik. Wassabru al-mih, karena kondisi kita diberi kelimpahan rezeki, kesehatan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, itu ujian. Dan ketika kita bersyukur dengan ujian ini, paham barakallahu fikum. Nikmat merupakan ujian, yang kita harus lakukan adalah syukur. Barakallahu fikum. Ketika kita syukur, berarti kita melewati ujian itu dengan baik. Kondisi seperti ini lebih bagus. Afdal min as-sabri 'ala ad-dharra'i wahdahu. Lebih bagus ketimbang apa? Sekedar bahwa kita bersabar dengan apa? Bersabar dengan kondisi ad-dharra semata-mata. Ya, ini memang kekurangan. Allah musta'an. Inta qala Iyad hadhihi al-qissah mimma tayyib. يحتج به من يفضل الفقير الفقير على الغني لما في مفهوم قوله إن من تنعم في الدنيا يفوته في الآخرة بمقداره. Ini juga dipakai oleh orang-orang yang lebih mengungkulkan kefakiran ketimbang kekayaan. Diambil dari pemahaman hadis Rasulullah SAW, man tanama fid dunya bifu yafutuhu, barang siapa yang bersenang-senangan di dunia ini, maka akan luput dari dia kesenangan akhirat sesuai dengan kadar yang telah dia dapatkan di dunia. Qala wa hawalahu al-akharuna bi anna al-murada min al-ayah anna hafdhal kufari huwa ma naluhu min na'imi dunya idza illa hafdhalahum fil akhirah. Sebagian ulama mengarahkan, barakallahu fikum, bi'anil murad min al-ayah, bahwa ini kan di ayat itu, anna hafdal kufar, bahwa bagian yang telah didapatkan oleh orang kufar dari kenikmatan duniawiyah, taib, illa hafdalahum fil akhirah, karena memang tidak ada bagiannya di hari akhir. Sementara di dunia kita ini sebagai seorang muslim, kita minta apa? Tetap kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Barakallahu fikum. Wa fil jawabi nazar wa hiya mas'alatun ikhtalafa fiha as-salaf wal khalaf. Intinya pembahasan mana yang lebih bagus, orang miskin sabar dan orang kaya yang syukur, mana yang lebih bagus? Ini pembahasan yang sangat panjang dan muncul dari sejak dahulu kala dari kalangan salafus saleh sampai orang belakangan. Wahia tawilatul dail sayakulana biha al-ilmamun insya'allahu ta'ala fi kitabir riqab. Ini pembahasan yang sangat panjang dan akan ada kita lewati insya'allah pembahasan ini di kitabur riqab, kitab masalah kelembutan hati. Barakallahu fikum. Ya, kondisinya sama sebenarnya. Sebagian ulama mengatakan sama posisinya. Barakallahu fikum. Bahwa yang namanya sabar, ya harus syukur. Kalau tidak syukur, dia tidak akan bisa bersabar. Barakallahu fikum. Orang yang syukur juga tidak akan bisa bersyukur kalau tidak bersabar. Masing-masing harus memiliki bagian daripadanya. Wa fihi anna al-mar'a idza ra'a sahibahu mahmuman istahabba lahu ay yuhadithahu bima yusilu hammahu wa yutibu nafsahu. Liqauli Umar, la aqulanna sya'an yudhiku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di sini ketika seseorang melihat sahabatnya dalam kondisi gundah gulana, bersedih, dianjurkan untuk mengajaknya bisa bicara yang akan menghilangkan rasa gundah gulananya, rasa tidak nyamannya, sehingga dia merasa senang. Seperti ketika kita mendatangi, barakallahu fikum, mendatangi orang yang sakit, diberikan kabar-kabar gembira, diceritakan cerita-cerita yang mungkin dia senang dengannya, barakallahu fikum. Seperti ucapan Umar radhiyallahu taala anhu, la aqulanna sya'an yudhiku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Niscaya aku akan mengatakan sesuatu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tertawa atau tersenyum. Dan memang itu yang terjadi. Di kisah ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Wa yustahabu an yakuna dhalika ba'da al-isti'dan, ba'da isti'danil kabir fi dhalika kama fa'ala Umar. Dan itu tentunya setelah minta izin, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah minta izin, baru dia bicara. وفيه جواز الاستعانة بالوضوء في الوضوء بالصب على المتوضئ وخدمة الصغير الكبير وإن كان صغير وإن كان صغير أشرف نسبا من الكبير. وفيه جواز الاستعانة في الوضوء بالصب على المتوضئ. Bolehnya minta bantuan, pertolongan ke orang lain ketika kita hendak wudu, dengan cara orang tersebut menuangkan ke tangan kita atau tangan orang yang mau wudu ini air sedikit demi sedikit. Kan demikian, ketika hendak mencuci tangan sedikit, kemudian hendak mencuci, tidak langsung ngocor terus. Ini mestinya seandainya ada keran begini modelnya, masya Allah, barakallahu fikum. Keran artinya ketika tangan kita, ini kan sudah ada sebenarnya ini, cuman mungkin mahal, barakallahu fikum. Tangan kita masukkan akan mengucur sendiri itu air, barakallahu fikum. Ada alat sensornya, barakallahu fikum. Begitu tangan kita masuk atau berada di bawah keran itu langsung keluar airnya. Begitu kita tarik tangan kita, berhenti dia. Barakallahu fiik. Itu bagus kita pakai. Baik. Wallahul musta'an. Wa khidmatus saghir al-kabir wa in kana saghiru asyrafu nasaban min al-kabir. Di sini juga di sini ada khidmatus saghir. Anak kecil boleh berkhidmat. Yani menjamu atau melayani orang yang lebih besar, walaupun yang kecil ini secara nasab dia lebih mulia. Wa bihi at-tajammul bis-thawbi wal imamati inda liqa'il akabir. Di sini juga boleh at-tajammul, yang berpakaian yang indah, berpakaian yang bagus, sopan, pantas. Demikian juga imamah ketika hendak bertemu dengan orang besar. Ini seperti Umar ketika hendak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengambil pakaiannya, memakai pakaiannya untuk bertemu dengan beliau. Wa fihi tadhkirul halif bi yaminihi idza waqa'a minhuma zahiruhu nisyanuha la syama mimman lahu ta'alluqun bidzalik. Fi tadhkirul halif bi yaminihi, bolehnya orang yang bersumpah diingatkan tentang sumpahnya kalau nampaknya bahwa dia menyelisih sumpahnya, apalagi terhadap orang-orang yang ada hubungannya dengan sumpah itu, seperti Aisyah, barakallahu fikum, mengingatkan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau telah bersumpah bahwa engkau tidak akan mendekati istrimu selama satu bulan, ini baru 29 hari aku hitung. Tapi boleh jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa atau apa. Barakallahu ayyakuna sallallahu alaihi wasallam nasiya miqdara ma halafa alaihi wa huwa syahrun wa syahru 30 yawma aw 29 yawma. Dan itu ya maruf bahwa namanya bulan ya 30 hari, wa imma juga 29 hari. Fala manazala fi 29, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun menemui istrinya di hari ke-29, dhannat annahu dahala 'anil qadari. Ketika Rasulullah turun dan menemui istrinya di hari ke-29, Aisyah mengira bahwa Rasulullah SAW lupa tentang masalah ini, atau anna syahra lam yahil, atau Aisyah belum tahu bahwa bulan belum muncul, bulan baru belum muncul. Fa'alamaha anna syahra istahalla, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Aisyah bahwa tanggal baru atau bulan baru sudah muncul, hilal sudah muncul. Sementara kemarin itu pas memang di awal bulan sampai akhir bulan cuma 29 hari. Fa innal ladzi kana al halif waqa'a bihi ja'a 29 yawma wa bihi taqwiyatul liqalihi man qala inna yaminahu sallallahu alaihi wasallam ittafaqa annaha kana fi awwali syahr. Baik. Ini juga mengatakan, sebagian ulama juga mengatakan bahwa memang pada saat dia bersumpah itu memang di awal bulan, dan ternyata tapi bulan itu hanya 29 hari. Barakallahu fikum. Baik. Oleh hada iktasara ala 29, atau ada juga yang mengatakan bahwa itu sudah tanggal 1. Maka besoknya baru mulai dihitung, sehingga walaupun 30 hari tetap 29 hari karena sudah lewat 1 hari sebelumnya. Baik. Dan seadanya kalau ada orang bersumpah untuk melakukan itu 30 satu bulan aku bersumpah, atau dia bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya selama satu bulan, maka dia harus menggenapkannya dan mencukupkannya 30 hari. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sinilah. Subhanallahi walhamdulillah. Antastagfiruka wa atubu ilaika.